maru kiroma, dan orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak menghadiri azur. Apa itu azur? Sebagaimana disampaikan oleh Mujahid, Ad-Dohak dan yang lainnya, azur ada artinya a'yadul kufar, a'yadul musyrikin, hari raya orang-orang kafir. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah SWT yang pilihan, mereka memiliki sifat la yashaduna zura, tidak menghadiri hari raya-hari rayanya orang-orang kafir. Gimana jika mereka melewati satu tempat, di sana ada perayaan hari raya orang kafir, wa idza maru bil larwi maru kirama. Dan jika mereka melewati satu tempat yang sia-sia, salah satunya adalah hal tersebut, maru kirama, maka mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Artinya tidak kemudian di situ, namun bablas ya. Ketika tahu oh itu apa perayaan. Perayaan apa? Perayaan tahun baru ya. Terus bablas meninggalkan tempat tersebut. Jadi maka seorang yang turut menghadiri atau turut bahkan memeriahkan, maka dia termasuk orang-orang yang menghadiri. Dan berarti ini adalah termasuk melanggar firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan di atas. Bahaya berikutnya yang terkandung dalam peringatan tahun baru yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahasanya dalam peringatan malam tahun baru ini, maka kita ya, pasti orang kemudian memperingatinya dengan begadang, dengan lek-lekan. Dan jelas ini adalah satu hal yang tidak diperkenankan dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila beliau setelah sholat isya dan tidak ada keperluan yang mendesak dan yang penting, maka beliau terus tidur. Dengan maksud, dengan niatan, supaya kemudian bisa bangun di akhir malam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum melaksanakan sholat isya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci ngobrol cuma tanpa ada faedah dan manfaatnya setelah sholatul isya. Dan Nabi tegas melarang begadang dalam hadisnya, la samara illa lirajulaini, sesungguhnya tidak boleh begadang kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah musafirun, yang kedua adalah musallin atau musallin. Yang pertama adalah seorang yang musafir, seorang yang berpergian, karena orang-orang yang berpergian itu dianjurkan untuk berpergian di waktu malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahasanya di waktu malam Allah SWT melipat bumi. Dan atau orang yang musallin, orang yang salat. Maka orang yang begadang karena menunggu pergantian tahun, menunggu sampai jam 12, maka berarti dia melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la samara illa lirajulaini, sesungguhnya tidak boleh begadang kecuali untuk dua orang saja. Berikutnya bahaya yang terkandung dalam peringatan tahun baru Masehi adalah dalam peringatan ini tentu ada di sana budaya hedonis, budaya foya-foya, budaya senang-senang, di mana di sini tidaklah mengeluarkan sedikit harta, bahkan banyak ya, untuk beli bensin, untuk muter-muter, untuk pergi ke Parang Tritis, untuk pergi ke Baron atau ke tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga untuk beli kembang api. Ya. Ini semua adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, la yazalu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Sesungguhnya dua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat masalah. Salah satunya adalah an malihi fima fimaktasabahu mimma mimaktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan dalam hal apa dia kemudian menginfakannya atau membelanjakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sabda yang sangat keras yang menunjukkan seorang muslim haruslah berhati-hati dalam masalah penggunaan harta. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna rijalan yatakhawwatuna fi malillahi ghairi bighairi haqqin falahumun nar. Ya, ada beberapa orang yang yatakhawwatuna fi malillah, mereka membelanjakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk diri mereka, bighairi haqqin, tidak dalam hal yang membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Apa ancamannya? Falahum nar, maka untuknya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membelanjakan harta adalah bukan hal yang main-main dalam agama kita. Satu hal yang sangat-sangat penting dan risikonya adalah sangat risiko yang besar. Yaitu apa? Itu akan menyebabkan seorang itu akan diancam dengan neraka karena tidak bisa membelanjakan harta secara baik. Demikian juga dalam peringatan perayaan tahun baru ini kita akan menemukan israf atau memboros-boroskan harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan jangan engkau melakukan israf, memboros-boroskan harta, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, artinya membenci orang-orang yang berbuat israf atau menyanyiakan harta, memboros-boroskan harta. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabdzir, tabdzira wala innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Janganlah engkau melakukan perbuatan tabdzir, perbuatan membuang-buang harta. Sesungguhnya orang-orang yang membuang-buang harta yang melakukan tabdzir itu adalah ikhwanasyayatin, adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, sedangkan setan adalah satu makhluk yang saat ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa karihalakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci tiga hal untuk kalian. Qila wa kasata su'an wa itu atal mal. Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qala, kabar burung, kabar yang tidak jelas, tidak jelas bukti siapa yang membawakan dan menyampaikannya. Maka serta soal dan banyak pertanyaan yang tidak perlu, tidak ada faedahnya, wa itu atal mali, dan menyanyiakan dan membuang-buang harta. Sedangkan uang yang kita gunakan untuk perayaan tahun baru, dengan kemudian untuk beli bensin, untuk kemudian beli kembang api, atau untuk kemudian masuk ke nightclub, masuk ke tempat-tempat yang hiburan yang lainnya, ke pura wisata atau yang lainnya, cuma untuk apa? Untuk menunggu jam 12. Maka jelas ada termasuk membuang-buang harta. Dan sebenarnya masih banyak sisi-sisi pelanggaran yang lainnya, apalagi jika mengingat bahasanya perayaan-perayaan tersebut itu tidaklah lepas dari berbagai bentuk kemaksiatan. Adanya nyanyian-nyanyian yang tidak benar, nyanyian-nyanyian yang hanya mengajak kepada kekejian, adanya wanita-wanita mutabarijat, adanya kemudian kemudian ada ikhtilah dan macam-macam yang lainnya. Mengingat hal-hal tersebut, maka tentunya jelas seorang muslim yang baik, seorang muslim yang punya ghirah terhadap agamanya, maka dia tidak akan membuang-buang harta dan waktunya untuk kemudian sekedar merayakan, memperingati atau menghadiri perayaan atau peringatan tahun baru Masehi. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian tadi, sungguh sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga dapat memberikan wawasan di dalam memahami ajaran ini. Dan Anda dapat berpartisipasi di dalam acara ini pada nomor kami 0815-7985-796. Kami ulangi, 0815-7985-796. Ustaz, ini ada yang masuk, bagaimana sikap kita terhadap teman yang mengajak untuk merayakan tahun baru ini? Sikap yang harus kita berikan kepada teman yang mengajak kita untuk ayo muter-muter ke Parang Tritis, atau ayo muter ke pura wisata atau ke tempat yang lainnya, untuk kemudian dalam rangka memperingati tahun baru Masehi ini, maka seharusnya kita tolak dengan baik-baik, kita tolak dengan baik-baik, ya. Tentunya kalau bisa malah kemudian kita sadarkan, ya, Mbak, Mas, ya, sesungguhnya ini adalah satu hal yang sia-sia. Apa tidak lebih baik kemudian, ya, daripada buang-buang uang, buang-buang waktu, kemudian ya kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, ya. Untuk kalau malam hari ya kemudian kita cepat-cepat tidur untuk kemudian mudah-mudahan kita niatkan agar bisa kemudian salatul lail, salat malam. Jangan sampai kita dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi pernah ditanya tentang seorang yang tidur di malam hari dan tidaklah bangun kecuali setelah subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, itu adalah orang yang bala syaitanu fi udunihi au fi udunihi au fi udunihi. Itu adalah seorang yang di dua telinganya atau telinganya dikencingi oleh setan. Maka ini satu hal yang perlu kita sadari. Kita kemudian begadangan untuk kemudian malam tahun baru, akhirnya tidak bisa bangun malam, ya. Akhirnya status kita apa? Ya, bangun malam mungkin sudah waktu tiba waktu subuh, atau kemudian malah jamaah subuh kita tidak mendapatkan, atau bahkan setelah habis waktu subuh. Maka bagaimanakah kalau untuk orang yang telah habis waktu subuh, orang yang bangun pada saat telah tiba waktu salat subuh saja Nabi sebut sebagai orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan, maka bagaimanakah kalau orang tersebut baru bangun setelah waktu subuh habis? Wah, itu mungkin kalau seandainya boleh diandai-andaikan itu lebih daripada dikencingi. Dan itu pokoknya sudah dibanjiri kencing setan atau bahkan mungkin kemudian dibirai, ya. Nah, itu cuma pengandaian saja untuk menunjukkan betapa bahayanya tindakan seperti ini. Jadi seharusnya selayaknya kita tolak baik-baik, ya. Jangan kemudian malah kemudian bikin dia emosi, nampar kita. Nah, itu juga tidak benar. Namun demikian juga tidak pula dengan atau bahkan lebih baik jika kemudian kita sarankan, ya, kita nasihati, mudah-mudahan dia kemudian sadar dan bertobat. Bahasanya peringatan tahun baru masa itu adalah hari rayanya orang-orang kafir, sehingga tidak perlu kemudian kita ikut-ikutan. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Aris. Semoga dapat memahamkan kita. Baiklah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi kepada kami pada nomor 0815-7985-796. Saat ini ada yang masuk, yaitu dari teman kita, yaitu bagaimana dengan menghabiskan waktu sampai tengah malam untuk baca kitab atau untuk pelajaran-pelajaran kuliah, Sat? Terus kemudian juga kapan waktu terbaik untuk pelajaran itu? Apa waktu yang terbaik untuk belajar? Tadi kita telah sampaikan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la samara illa li rajulaini. Tidak boleh begadang kecuali untuk dua jenis manusia, dua jenis orang. Pertama adalah musafirun, yang kedua adalah musallin. Ada orang yang berpergian, karena orang yang berpergian dianjurkan untuk berpergian di waktu malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada waktu malam bumi itu dilipat. Sehingga orang berpergian di waktu malam tentu lebih cepat daripada orang yang berpergian di waktu siang hari. Di samping itu, orang yang kedua adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk kemudian beribadah. Musallin, orang yang sholat, terutama orang yang mengerjakan sholat. Bagaimana kemudian kalau kemudian kita menghabiskan waktu malam kita untuk baca kitab para ulama, ya, kitab-kitabnya atau buku-buku agama yang bermanfaat, sehingga kita menambah iman dan ilmu kita. Maka jika itu benar-benar kita lakukan, ya, jika memang benar-benar kita membacanya, maka mudah-mudahan sudah tidak termasuk dalam hadis di atas. Karena apa? Karena itu ada satu perbuatan yang bermanfaat. Dan sebagaimana Ali Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, atau beliau pernah bercerita bahwasanya beliau selama sekian waktu, ya, kurang lebih 40 tahun, beliau tidaklah pernah tidur kecuali ketika terkantuk. Ketika beliau masih dalam marhalatut thalab, ketika beliau masih dalam masa belajar, apa yang beliau lakukan? Apakah kemudian beliau enak-enak sebagaimana thalab atau para penuntut ilmu saat ini? Tidak, beliau habiskan waktunya untuk murojaah, untuk mutolaah, untuk mentelaah kitab, untuk kemudian mengulang pelajaran. Dan beliau tidak pernah, beliau katakan tidak pernah meluruskan punggung ketika tidur. Bagaimana tidur beliau? Ya, beliau hanyalah tertidur ketika beliau terkantuk. Ketika beliau duduk sambil mutolaah kitab, beliau kemudian terkantuk, kemudian les. Itu tidurnya. Kok kemudian tiba-tiba kemudian karena ada suara misalnya kemudian beliau bangun, malam dan beliau bangun langsung kemudian melanjutkan untuk mutolaah kitabnya. Demikian tadi telah kita simak bersama. Saat ini ada yang masuk lagi, tapi sebelumnya Anda yang ingin berpartisipasi kepada kami dapat mengirim SMS melalui nomor 0815-7985-796. Kami ulangi, 0815-7985-796. Baiklah, Iwan. Saat ini ada yang masuk lagi dari Mas Inu di Wonocatur. Beliau menanyakan, "Assalamualaikum, ya Ustadz. Bagaimana jika bergadang untuk lembur atau kerja atau belajar?" Jika bergadang tadi ada untuk hal-hal yang bermanfaat, semacam seorang yang jadi punya tugas untuk jaga malam, atau kemudian dia kemudian ronda, atau untuk lembur, atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, maka mudah-mudahan itu adalah satu hal yang bisa kita kecualikan. Karena itu jika dia niatkan dengannya ada satu niat kebaikan, maka dia akan menjadi pahala. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan akan menjadi satu hal yang berpahala dan beribadah, dan mudah-mudahan adalah mendekati atau semakna dengan musallin. Sehingga orang-orang yang begadang karena satu keperluan atau karena satu hal yang berfaedah dan bermanfaat, ya, kita harapkan adalah tidak termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la samara illa fisnaini illa lirajulaini musafirun au musallin. Sehingga tidak ada dan tidak boleh begadang kecuali dua jenis orang, yaitu seorang musafir atau seorang yang sedang melakukan ibadah, terutama adalah melakukan ibadah berupa salat. Demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Aris untuk Mas Ino di Wonocatur. Semoga dapat memberikan pemahaman untuk beliau. Dan lebih-lebih marilah kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Semoga dapat memahamkan untuk diri kami pribadi maupun untuk Mas Ino di Wonocatur. Ini ada yang masuk lagi, Ustaz. Ustaz, tidak ada. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tidak ada dua orang yang boleh bergadang, musafir atau sholat. Orang yang sholat. Kalau karena belajar setiap malam sehingga tidurnya sangat minim. Terus bagaimana agar tidak jenuh, Ustaz? Jadi pertanyaannya, tidak ada dua orang yang boleh begadang, kecuali musafir atau orang yang sholat. Kalau karena belajar setiap malam sehingga tidurnya minim, itu bagaimana? Dalam Islam, beriburnya bagaimana? Bagaimana agar tidak jenuh? Ya, itulah kita sampaikan tadi, Jika dia itu begadang, itu karena satu hal yang bermanfaat, maka ini adalah satu hal yang diperkenankan. Lalu bagaimanakah seorang kemudian akhirnya tidurnya minim. Jadi seorang yang, ya tentunya tidaknya seorang yang belajar itu pun memperhatikan kesehatannya. Nabi SAW menyatakan, inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk badanmu adalah ada hak. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya matamu juga punya hak. Oleh karena itu, mata punya hak untuk istirahat. Badan pun juga punya hak untuk kemudian tidaklah diporsir terus menerus. Ada pernah satu kejadian di masa Rasulullah SAW, ada seekor unta yang ngamuk. Ya. Ada seekor yang unta yang kemudian mengusak asik kota Madinah. Ngamuk ke sana kemari, bikin semua orang bingung. Maka ya, semua orang kemudian ketakutan. Ini seorang unta yang demikian apa? Orang yang demikian binatang, yang demikian pendiam, penang, manutan. Itu tiba-tiba, ya, dia itu ngamuk. Ini pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ya. Ya. Dan orang-orang pun khawatir, ya Rasul jangan didekati. Ini ada unta ngamuk. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, "Apakah engkau enggak tahu kalau saya ini adalah nabi?" Ya. Kalau seorang nabi ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindunginya. Maka akhirnya pun Nabi itu mendekati unta tersebut dan unta tersebut bukannya kemudian nyurduk Nabi atau kemudian banting Nabi, namun dia kemudian malah kemudian meletakkan dadanya, menundukkan kepalanya ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menangis. Ya. Unta tersebut apa? Menangis di pelukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan keadaan dirinya. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Ya, siapakah yang memiliki unta ini? Ya, bertanya pada hadirin. Siapakah yang memiliki unta ini? Ya, maka orang-orang pun terdiam semua. Sampai Nabi mengulang pertanyaan beberapa kali. Akhirnya kemudian mereka menyatakan. Ada salah seorang yang mengatakan. Saya Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan. Bahasanya unta ini baru saja mengadu kepadaku. Bahasanya. Dia sang unta ini. Unta ini dipekerjakan terus-terusan. Tidak pernah kena lelah, ya. Selalu dapat tugas terus, ya. Tidak pernah berhenti siang malam terus-terusan untuk diminta bekerja tanpa pernah ada libur, tanpa pernah ada waktu untuk kemudian beristirahat. Namun apa? Sang tuan, ya, orang yang punya unta tadi tidak memberikan haknya, tidak gizinya kurang, minumannya kurang, ya. Dan juga waktu untuk istirahatnya juga kurang. Memang lama-kelamaan ya, sehari dua hari unta tersebut apa? Ya bisa menerima keadaan. Karena makin lama makin bertumpuk-tumpuk kejengkelannya akhirnya terluapkan pada hari itu dengan dia ngamuk. Padahal dia makanannya kurang, minumannya kurang apa? Namun karena emosinya, karena perasaannya dia ngamuk. Ya, unta tersebut ngamuk disebabkan apa? Karena dipekerjakan terus-menerusan. Jadi Nabi SAW mengatakan, inna ibadanika alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu itu memiliki hak. Jadi hak untuk kemudian istirahat. Jadi seharusnya demikian. Namun apa? Bukan berarti kemudian seorang yang punya niatan untuk belajar. Itu kemudian berleha-leha. Bersantai-santai. Lalu bagaimanakah untuk menghibur diri? Ya. Banyak cara untuk kemudian menghibur diri. Ya. Caranya ya, dengan seorang itu kemudian belajar. Biar kemudian tidak jenuh. Bagaimana cara untuk menghibur dirinya? Dia lakukan dengan banyak hal, ya. Mungkin dengan kemudian dia datang ke masjid, dia berjalan sambil dia melihat pemandangan alam yang demikian menakjubkan. Ketika waktu dia mau sholat subuh ke masjid, masya Allah, subhanallah, di bintang-bintang itu demikian cantiknya. Atau kemudian di siang hari, ketika dia mau ke tempat belajar, maka dia bisa melihat pemandangan yang demikian menyenangkan. Atau jika kita menjadi seorang yang sangat-sangat baik, ya. Tentu kita akan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajilah kuratu aini fi sholat dan dijadikan penyejuk pandanganku itu dalam sholat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketenangan, keenaan itu dengan menikmati sholat yang beliau lakukan. Demikian telah dipaparkan oleh Ustaz Aris, semoga dapat berikan pemahaman di dalam memahami apa yang telah ditanyakan tadi. Saat ini ada yang masuk lagi, tapi sebelumnya kepada ikhwan serta akhwat yang sudah berpartisipasi kepada kami, dapat menghubungi ataupun mengirimkan SMS pada nomor kami 0815 7985 796. Kami ulangi lagi, 0815 7985 796, 0815 7985 796. Saat ini ada yang masuk lagi. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya bagi sebagian kaum muslimin yang mengisi malam tersebut dengan acara pengajian dan muhasabah berjamaah dari yang mengisi malam tersebut. Kami ulangi lagi saat ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi sebagian kaum muslimin yang mengisi malam dengan pengajian dan muhasabah. Ini dari Tony di Jalan Kasongan. Jadi seorang yang kemudian, sebagian orang kemudian ada yang memanfaatkan malam tahun baru ya, dengan acara pengajian dan muhasabah berjamaah. Maka satu yang perlu kita perhatikan, bagaimanakah seharusnya sikap kaum muslimin ketika menghadapi hari raya orang-orang kufar. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, karena ini adalah raya mereka, kita tidak perlu kemudian ribut, kita tidak perlu kemudian cawe-cawe dan nimbrung dengan acara-acara mereka, maka seharusnya kita menyikapinya dengan biasa-biasa saja, sama persis dengan malam-malam yang lainnya, sama persis dengan hari-hari yang lainnya. Tidak ada yang satu yang istimewa atau satu hal yang khusus yang harus kita lakukan di malam seperti ini atau di hari raya mereka. Biasa-biasa sajalah sebagaimana hari-hari yang lainnya. Jika kemudian kita membuat acara-acara khusus atau kegiatan-kegiatan khusus pada waktu-waktu tersebut, maka ini adalah satu hal yang kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai dengan sunnah Rasul, acara tersebut adalah kita jalankan biasa-biasa saja. Demikian pemaparan dari Ustaz Haris. Semoga dapat memberikan pemahaman untuk saudara penanya. Tapi sebelumnya, jika Anda ingin berpartisipasi kepada kami lagi, dapat melalui nomor kami 0815 7985 796. Kami ulangi, 0815 7985 796. Saat ini ada yang masuk lagi dari ikhwan kayaknya ini. Sebaiknya berapa lama seorang muslim tidur dan kapan waktu yang baik untuk tidur itu, Ustaz? Apakah adakah waktu yang tidak boleh digunakan untuk tidur, Ustaz? Berapakah waktu yang sebaiknya digunakan oleh seorang muslim untuk tidur? Yaitu waktu yang sudah mencukupi untuk hak badan dan hak mata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan." Waktu kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya badanmu itu punya hak dan matamu juga punya hak. Di akhir hadis Nabi mengatakan, dan berikan kepada setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Jika, jadi tidak kemudian ada patokan jam tertentu. Ini tergantung kecapean, tergantung aktivitas dan kegiatan. Kalau orang itu cuma nganggur-nganggur saja, enggak ada gawian, enggak ada aktivitas, ya tentu harusnya jam tidurnya itu semakin sedikit. Namun kalau kemudian orang itu kemudian capek berat, kemudian dia bekerja keras seharian, tidak undan, ya, kondisi badannya dalam lelah dan letih, maka seharusnya ya tentu porsi untuk istirahatnya tentu lebih lagi. Sedangkan waktu yang terbaik yang digunakan oleh seorang muslim untuk kemudian tidur, Atau adakah waktu yang tidak boleh untuk tidur dan ya? Ada beberapa waktu yang kita ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk tidur, yaitu pertama adalah waktu malam. Wajana layla libasa, wajana naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, dan kami jadikan malam kalian untuk kemudian untuk pakaian kalian, dan Allah jadikan siang itu untuk ma'asha, untuk mencari penghidupan. Jadi bekerja itu di siang hari dan malam hari kita gunakan untuk tidur. Dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidaklah suka kemudian ngobrol sehabis sholatul isya. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau tidur, kemudian beliau kemudian tidur, kemudian bangun untuk melaksanakan sholatul lail. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memuji sholat. Siapakah orang yang paling bagus sholatnya? Sholatnya Nabi Daud. Bagaimanakah sholatnya Nabi Daud? Beliau tidur separuh malam. Kemudian beliau melaksanakan sholat sepertiga malamnya. Kemudian beliau kemudian tidur lagi di seperenam malam. Jadi setelah tidur malam dan kita melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan di situ berdasarkan hadis ini, berdasarkan yang menceritakan bahasanya sebaik-baik sholat dan sholatnya Nabi Daud, dianjurkan untuk tidur sebentar lagi setelah selesai giat melaksanakan sholatul lail. Non bukan berarti cuma sholat malam cuma 3 rakaat, cuma witir 3 rakaat dan tidur lagi. Namanya sebagaimana Abu Daud, sebagaimana Nabi Daud, beliau sholat malam dalam arti benar-benar sholat malam, kemudian beliau tidur lagi di seperenam malam berikutnya. Nah, ini waktu yang kedua. Ya, waktu yang pertama adalah setelah sholatul isya. Yang waktu yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat tahajud, ya, sholat malam sebelum tiba waktu subuh. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya, memiliki kebiasaan untuk kemudian tiduran ya, menjelang subuh. Ya, setelah beliau kemudian mendengar azan, maka kemudian beliau melaksanakan sholat qobliyah sebanyak 2 rakaat, kemudian beliau tiduran sebentar. Dan setelah itu ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Itu waktu yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Sedangkan waktu berikutnya adalah waktu yang disebut kailulah. Ini satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini berderajat hasan, kilu fa inna syaitana atau fa inna syaitina la takilu. Tidaklah kalian melakukan tidur siang, kailulah. Karena sesungguhnya setan itu tidaklah melakukan tidur siang. Ini kailulah. Kailulah itu istirahat di waktu siang. Tidak mesti tidur sebenarnya. Mungkin cuma kemudian untuk kemudian meluruskan badan. Tidak mesti, tidak ada kelaziman harus tidur. Dan tidur ini dilaksanakan adalah sebelum melaksanakan sholat zuhur. Kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat, maka kailulah dilaksanakan ba'da sholatil jumu'ah. Sedangkan waktu tidur yang terlarang, ya, itu adalah waktu tidur setelah sholatul fajri atau sholatul subuhi. Setelah sholat subuh, seharusnya seorang muslim yang baik tidak kemudian kembali tidur. Namun bagaimana dia seorang muslim yang baik akan melaksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai kemudian terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari dia melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, itulah yang disebut oleh para ulama dengan sholat sunnah isyraq. Maka Nabi katakan, falahu kahajatin tamatin au umratin tamatin tamatin tamah. Maka untuknya pahala seolah-olah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sempurna dan sempurna. Nah, itulah seharusnya waktu seorang muslim tidak kemudian digunakan untuk kemudian tidur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melihat ada budak yang tidur, maka kemudian beliau bangunkan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau kemudian tidur di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki? Dan di waktu inilah, di waktu pagi hari inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya. Sebagaimana dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Doa Nabi tentu makbul. Maka waktu pagi hari adalah waktu yang berkah. Karena seharusnya kita gunakan untuk untuk kemudian bekerja, untuk kemudian mencari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita gunakan untuk mencari-cari mimpi-mimpi indah. Jadi demikianlah sikap seorang muslim ini, di pagi hari tidaklah kemudian tidur. Bahkan beliau Ibnu Abbas pernah menyatakan, ya, hazatil ardu hazatid dunya, bahasanya dunia ini goncang, berguncang hebat. Karena apa? Ya, sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena ada seorang yang alim yang tidur di pagi hari. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, hazatil dunya, dunia ini goncang hebat. Ya. Mengapa? Karena ada seorang yang alim yang tidur di waktu pagi. Subhanallah, ini adalah satu perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Menunjukkan, dan ini adalah derajatnya sama dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang gaib. Jadi, apalagi orang-orang yang faham din, seorang yang talibul ilm, seorang yang menuntut agama, ilmu syar'i, itu kemudian menghabiskan waktunya, ya, ba'da sholat subuh untuk kemudian ya, tidur. Itu kata Ibnu Abbas, dunia itu goncang hebat. Demikian tadi jawaban dari Ustaz Aris, semoga dapat memahamkan untuk saudara kita penanya. Baiklah, hewan dan serta hewan dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi ke nomor kami di 0815-7985-796. Anda dapat menanyakan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan-persalahan yang telah dipaparkan oleh Ustadz Anda tadi. Dan dengan harapan kita dapat mengetahui apakah perayaan-perayaan tahun ini yang sering kita kerjakan ataupun kita melakukannya, apakah itu diperbolehkan ataupun tidak. Anda dapat menghubungi kami, mengirimkan SMS melalui nomor kami 0815-7985-796. Kami ulangi lagi, 0815-7985-796. Saat ini ada yang masuk lagi. Ustaz, apakah zikir sesudah subuh? Apakah zikir sesudah subuh itu harus di masjid? Dan apa saja zikir yang dianjurkan tersebut? Jika sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang kita sampaikan tadi, ya, itu seharusnya seyukyanya dilakukan di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla as-subha atau jama'atan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, summa yajlis fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat dia salat. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, hatta tala'at asy-syamsu, ya, sampai matahari terbit. Kemudian dia kemudian melaksanakan salat dua rakaat, maka kemudian Nabi katakan dia seolah-olah mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah tamatin tamatin tamatin, yang sempurna, sempurna dan sempurna. Ya. Jika apa saja yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita baca dikir-dikir pagi petang, atau kemudian dengan baca Al-Quran, atau hal-hal kegiatan-kegiatan yang lainnya yang termasuk aktivitas berzikir, bersolawat, atau membaca la ilaha illallah, subhanallah, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Anda, semoga dapat memberikan penjelasan untuk kita pahami, dan jika lo itu anjuran, marilah kita kerjakan, dan jika lo itu suatu larangan, marilah kita tinggalkan bersama-sama. Saat ini ada yang masuk lagi. Saat, apakah dalam melaksanakan sholat lail harus tidur dulu? Bila kita sebelum tidur, ikhwan serta akhwat kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, maaf kami sedikit ada gangguan. Akan kami ulangi lagi pertanyaan tadi, Zat. Apakah dalam melaksanakan sholat lail harus tidur dulu? Ya, apakah dalam melaksanakan sholat lail kita harus tidur dulu? Perlu kita ketahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahasanya ya, sholatul lail adalah tahajud. Nah, namanya tahajud itu secara bahasa adalah satu hal yang dilaksanakan setelah tidur. Dan ini juga sebagaimana bisa juga kita temukan dari penjelasan para ulama ketika menjelaskan tahajud, ketika sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsir surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Maka satu salat itu disebut salat tahajud apabila setelah diiringi dengan tidur. Ya. Namun apakah kemudian harus tidur? Ya, tentu kalau kemudian seorang itu kebetulan begadang sampai kemudian malam, ya, dan dia jika kemudian tidur dulu malah kemudian akan bablas, ya, malah kemudian bangun-bangun subuh, maka ya seharusnya dia dan dia melaksanakan ibadah ya, dalam hal ini salat witir atau salat malam sebelum tidur. Jadi ada salat witir sebelum tidur dan ada salat tahajud yang ini dilaksanakan setelah tidur. Ya, kalau sudah begadang sampai malam hari, ya, maka salat saja sebelum tidur. Dan inilah yang salat malam yang dilakukan oleh Abu Bakar, di mana Abu Bakar itu melaksanakan salat malam sebelum beliau tidur. Lain dengan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab dia melaksanakan salat malam setelah tidur. Dan itulah yang disebut tahajud. Ya. Jadi secara bahasa, dan ini juga didukung keterangan beberapa ulama salaf, Qutadah dan yang lainnya, bahasanya yang disebut tahajud itu apabila setelah diiringi atau didahului dengan acara tidur. Demikian tadi kajian Anda bertanya, Ustadz menjawab. Semoga dapat memberikan penjelasan serta kejelasan di dalam memahami ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya, yang ajaran tersebut jikalau kita mengamalkan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah serta Rasulnya, maka akan mendatangkan kebaikan serta mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Berbagai hal pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan kepada kami, dan kami menjawab sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga dapat memahamkan kita di dalam memahami ajaran-ajarannya, dan marilah kita berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan yang nyata ini, dan marilah kita berusaha berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan apa-apa yang telah dilarangnya. Ingin rasanya selalu bersama Anda, namun karena keterbatasan waktu jualah yang mengakhiri perjumpaan kita. Namun tak apalah, karena setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, dan insya Allah kami akan bertemu ataupun berjumpa Anda kembali pada waktu yang sama, dan kami menyediakan kajian Anda bertanya Ustadz menjawab pagi sekitar jam 5 pagi dan malam jam 8 hingga jam 9. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.